Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sore hari ini kita kembali melanjutkan membacakan dari beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada pembahasan sore hari ini sebagai materi lanjutan dari pembahasan sore sebelumnya, kita telah memasuki bab yang ke-24, yaitu bab taghlidhu uqubati man amara bima'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawlahu fi'lah. Bab ancaman akibat dari seseorang yang ia memerintahkan perkara yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, wa khalafa qawluhu fi'lah, namun ternyata ucapannya tersebut menyelisihi perbuatannya. Dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan bab wajibnya seorang muslim dan muslimah menerapkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka dalam bab yang setelahnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab tersebut. Artinya dalam bab islahun nafs, melakukan perbaikan pada individu-individu, person-person. Ini tidak hanya difokuskan pada individu-individu selainnya, namun yang lebih utama, lebih untuk diperhatikan, diprioritaskan adalah islahu nafsihi, seseorang memperbaiki dirinya sendiri. Tatkala ia melihat adanya kekurangan dalam dirinya, maka hendaklah dia merubahnya. Apakah mungkin kekurangan dari sisi akhlak, tutur kata yang tidak baik, ataukah pergaulan yang tidak baik, ataukah sifat-sifat yang tercela dan dia melihat sifat-sifat tersebut ada pada dirinya, seperti kadzib, suka berdusta, al-khiyanah, suka berkhianat, tidak amanah. Maka tentulah tatkala seseorang melihat pada dirinya adanya kekurangan-kekurangan tersebut, maka wajib baginya untuk ia memperbaikinya. Tidak hanya dia melakukan islah, perbaikan pada diri orang lain, namun juga pada dirinya sendiri lebih berhak dan lebih utama untuk kemudian dia perhatikan. Nah, inilah yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan pembahasan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Sehingga jihad itu tidak hanya dikhususkan melawan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang membenci Islam, memerangi Islam. Namun jihad yang lebih utama dan lebih untuk seseorang perhatian dalam jihad tersebut adalah yang dikenal dengan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri, memiliki arba'u maratib, empat tingkatan, seperti di antara yang disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Ada empat tingkatan. Marhala atau tingkatan yang pertama adalah ayu jahidaha ala ta'allumil haq, atau kama qal, ia menjihadi hawa nafsunya agar mau mempelajari al-haq, mempelajari petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla, demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan bahasa lain, dia menjihadi hawa nafsunya, menjihadi dirinya untuk mau belajar al-haq, mempelajari qala Allah wa qala Rasul, mempelajari keterangan-keterangan mereka para ulama, duduk belajar. Ini semuanya membutuhkan adanya jihad, membutuhkan adanya perjuangan. Naam. Walaupun mungkin kita melihat sesuatu yang dihasilkan, kita lihat mungkin sesuatu yang remeh, hanya sekedar duduk mendengarkan, keluar dari rumahnya, kemudian menghadiri majalisul ilm, mempelajari al-haq, mempelajari al-ilm. Kita lihat mungkin sepele, namun ternyata ini termasuk dari bagian jihad an-nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Karena yang namanya nafs, hawa nafsu seseorang tanpa terkecuali, Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu seseorang, keinginan seseorang, itu senantiasa memerintahkan pemiliknya melakukan kejelekan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk pula dalam bab yang tadi kita sebutkan, seseorang wajib baginya untuk menjihadi hawa nafsunya agar mau belajar, menunjukkan bahwasanya yang namanya hawa nafsu seseorang mengajak seseorang untuk dia bermalas-malasan menghadiri majalisul ilm. Nah, bermalas-malasan untuk kemudian duduk bersimpuh mendengarkan al-ilm. Hawa nafsu seseorang demikian. Apalagi pada zaman kita saat ini demikian banyak sarana-sarana elektronik, media sosial, yang mungkin dipandang pada sebagian mereka sudah cukup mewakilinya untuk mendengarkan al-ilm, mendengarkan ilmu. Katanya, sudahlah hanya sekedar cukup mendengarkan radio, atau sudahlah nantikan juga ada rekamannya, atau cobalah di streaming, atau yang semisalnya, dengar online sajalah, atau yang lainnya. Dari alasan-alasan yang dengannya akhirnya seseorang bermalas-malasan menghadiri majalisul ilm. Nah, dan bila mana kita melihat hadis-hadis, demikian pula ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan mempelajari al-ilm, keutamaan ahli ilm, itu diperoleh, didapatkan bagi mereka orang-orang yang belajar, langsung duduk di majlis al-ilm. Nah, sehingga dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW mengkisahkan tentang kisah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam hadis tersebut, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan di jalan-jalan, di lorong-lorong, kemudian mencari siapa di antara manusia yang mereka temui sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yaltamisuna ahla dzikr, mencari orang yang sedang berzikir. Wa idza wajadu qauman, bila mereka menjumpai satu kaum, berarti menunjukkan banyak orang sedang duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu tidak kita ragui bersama bahwasanya majlis al-ilm dikatakan pula sebagai majlis zikir. Majlis ilmu dikatakan pula sebagai majlis zikir. Ketika seseorang di majlis ilmu tersebut membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis Rasul, seakan-akan sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mengingatkan seseorang untuk memahami hadis tersebut, ayat tersebut, berdasarkan beberapa hadis-hadis riwayat yang menjelaskan secara langsung, sharih, jelas keutamaan majlis ilmu tersebut. Sehingga dalam hadis ini, bila mana mereka para malaikat menjumpai adanya sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka Rasul mengatakan mereka saling memanggil sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan mengatakan, halumu ila hajatikum, kemarilah mendatangi apa yang kalian perlukan, ila hajatikum. Karena para malaikat-malaikat tersebut memang Allah tugaskan untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk dicatat nama-namanya. Falhasil, hadis itu cukup panjang hingga akhirnya para malaikat membawa nama catatan-catatan mereka menemui Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian falhasil, dalam riwayat tersebut disebutkan lafaz hadis, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan mencelakakan siapapun yang bermajlis dengan mereka. Nah, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan mencelakakan siapapun yang bermajlis dengan mereka. Artinya apa? Seseorang yang bermajlis dengan mereka, duduk dengan mereka di majlis zikir, majlis ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Siapapun dan bagaimanapun ya, seseorang ketika mendatangi majlis ilm, maka ia akan mendapatkan keutamaan. Mungkin dia melihat kawannya ketika di majelis tersebut dia khusyuk mendengarkan al-ilm, maka tergugah semangatnya. Mungkin di tempat tersebut, di majelis tersebut, dia melihat adanya temannya yang menangis, sadar kesalahannya, beristighfar. Akhirnya ia mengambil pelajaran dari kawannya tersebut. Ia juga tergugah untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara yang majelis, yang ada di majelis tersebut, ada yang sadar ketika di majelis itu dia mengetahui bahwasanya perkara yang dilakukan selama ini adalah perkara yang menyelisihi sunnah, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan di majelis tersebut, bahwasanya apa yang dia lakukan tidak ada syariatnya. Rasul mengatakan demikian, ternyata dia mengingkarinya, tidak mengamalkannya. Ya sadar. Maka yang melihatnya nantinya akan na'am. Maka yang bermajelis dengan mereka nantinya akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan, bisa beriktibar. Bisa nantinya dia mengambil ibrah dari apa yang dia lihat tersebut. Naam. Ini jihad nafs yang pertama. Menjadi hawa nafsu untuk mau belajar al-ilm. Karena yang namanya jiwa itu senantiasa mengajak pelakunya untuk bermalas-malasan. Mengajak pelakunya untuk kemudian menggampangkan. Nantikan bisa. Akhirnya sekian banyak dia terluputkan dari mendapatkan kebaikan. Kemudian jihad nafs yang kedua adalah ayyujahidaha ala al-amal. Ia berjihad, menjihadi hawa nafsunya untuk mengamalkan ma'alim, sesuatu yang telah dia ketahui tersebut. Pada awalnya dia menjihadi hawa nafsunya untuk belajar al-ilm, belajar kebenaran. Maka yang kedua yang butuh jihad yang lainnya adalah menjihadi hawa nafsunya untuk mau mengamalkan al-ilm. Mengamalkan ilmu. Dan itulah hidayah yang kita senantiasa minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sholat-sholat kita ketika membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidayah yang dimaksud, yang diminta oleh seorang muslim di dalam salatnya dalam ayat ini adalah hidayah untuk mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Terus hidayah untuk dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa melakukan amalan salih. Al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ilmu nafi' dan amalan yang salih. Sebagian dari ahli tafsir, para ulama mentafsirkan makna al-hidayah di dalam surat Al-Fatihah adalah dengan makna al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Menunjukkan dengan makna tersebut, ia meminta agar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ia pelajari dari Al-Quran, dari sunnah hadis Nabi SAW, sesuai dengan bimbingan pemahaman mereka, para sahabat Rasul dan generasi-generasi soleh setelah mereka. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah hadis-hadis Rasul, dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang difahami oleh salaful ummah, generasi terdahulu umat Islam ini dari kalangan sahabat Rasul dan generasi setelah mereka. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia meminta hidayah lagi kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan taufik untuk melakukan amalan yang saleh, ilmu nafi', yang kedua amalan yang saleh. Yakni setelah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, dia butuh hidayah yang berikutnya agar dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan, mengerjakan, mempraktikkan ilmu tersebut. Nah, kedua makna ini dipertegas dengan ayat yang setelahnya yang menunjukkan adanya dua kelompok yang menyimpang terkait dalam dua perkara yang disebutkan. Menyimpang dalam bab al-ilm, menyimpang dalam bab amalan. Allah menyatakan dalam surat Al-Fatihah, ghairal maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan mereka orang-orang yang engkau murkai. Maknanya adalah bukan dari mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Maksudnya dari kalangan al-Yahud, dari kalangan Yahudi. Seperti yang ditafsirkan dalam kitab tafsir, humul Yahud, al-maghdub alaihim humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, li'annahum lam ya'lamu, lam ya'malu bima'alimu. Karena mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui tersebut. Nah, berarti dia tidak mendapatkan hidayah yang kedua, amalan yang soleh. Punya ilmu yang bermanfaat. Mereka memiliki ilmu di dalam kitab Taurat. Mereka mempelajari dan mendapatkan sekian ilmu, sekian kebenaran. Di antaranya adalah kebenaran munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Bahkan mereka mengilmui sifat-sifat Nabi tersebut seperti apa, mereka faham. Namun ternyata mereka tidak mempraktekannya, tidak mengamalkannya. Adapun adz-dhalin adalah an-nasara, orang-orang Nasara. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa didasari dengan ilmu. Atau dengan kata lain, beramal tanpa ilmu. Itu orang Nasara. Nah, mereka semangat beribadah, mereka semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, namun ternyata tidak ada dasarnya. Tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pula disyariatkan oleh Nabi mereka Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Di antara apa yang mereka katakan sebagai amalan soleh, namun ternyata amalan tersebut adalah amalan yang sama sekali tidak disyariatkan oleh Allah, tidak pula oleh Nabi Isa alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, وَرَهْبَانِيَّهْ إِبْتَدَعُوهَا. Dan rohbaniyah adalah perkara-perkara yang mereka ada-adakan, yang mereka lakukan tanpa ada dasarnya dari agama mereka. Rohbaniyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Nasara. Kata mereka itu sebagai amalan ketaatan. Naam. Mereka lakukan dengan cara mengasingkan diri mereka sendiri, kemudian memfokuskan di satu tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Hingga akhirnya tidak menikah dan yang semisalnya. Ini rohbaniyah. Sehingga akhirnya pada zaman dahulu, orang yang ingin beribadah, mereka pun membuat satu rumah khusus, kemudian melakukan ibadah di tempat tersebut. Tapi pada sebagian prakteknya, tata caranya mereka menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi mereka. Tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibtada'uha. Mereka ada-adakan, itu adalah bid'ah yang mereka lakukan tanpa ada dasarnya. Sehingga istilah bid'ah tidak hanya dikenal di kalangan umat Islam. Tapi umat sebelum Islam juga mereka melakukan pengamal-amalan yang bid'ah. Sehingga Allah sebutkan, ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sampai dengan akhirnya. kami tidak wajibkan amalan ini, kami tidak tetapkan amalan ini kepada mereka. Namun ternyata mereka sendiri yang mewajibkannya, yang mengharuskannya. Sehingga bila mana orang-orang Yahud mereka dimurkai disebabkan karena punya ilmu tidak mengamalkan, orang-orang Nasara disesatkan disebabkan karena beramal tanpa ilmu, maka makna al-hidayah yang diminta oleh seorang mukmin dalam setiap sholatnya sebagai konsekuensi menyelisihi jalan kedua kelompok tersebut, al-Yahud wan Nasara, adalah dimaksudkan, dimaknakan, ditafsirkan dengannya makna al-ilmun nafi', meminta agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan sunnah. Dan yang kedua adalah al-amalus shalih, ilmu diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang diilmuinya tersebut. Amalan soleh dikatakan sebagai amalan soleh bila sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya amalan soleh dikatakan sebagai amalan soleh bila mana mencocoki sunnah. Naam. Sehingga dia minta diberikan al-ilm dan minta untuk diberikan taufik untuk mengamalkan al-ilm. Dan mewujudkan keduanya dibutuhkan jihad. Sehingga dua marhalah yang tadi kita sebutkan, marhalah pertama, tingkatan pertama dari jihad melawan hawa nafsu, menjihati hawa nafsunya untuk mempelajari al-ilm. Yang kedua, menjihati hawa nafsunya untuk mengamalkan ilm. Ini dikategorikan sebagai jihad an-nafs yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian jihad nafs yang ketiga adalah ayyujahidaha ala da'wah ilal ilm, menjihadi hawa nafsunya untuk ia mau mendakwahkan orang lain ke ilmu yang telah dipelajarinya. Setelah dia berilmu, setelah dia beramal, maka dia mengajak orang lain untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan al-ilm, mengajari yang lainnya ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi-nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan para pengikut-pengikut mereka. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 'Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan siapa saja yang mengikuti saya. Artinya semua yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, terlihat di antara sifat yang membedakan sifat mereka dengan sifat selain mereka adalah adanya andil bahagian mereka di dalam berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian marhalah yang terakhir adalah ayyujahidha ala sabr. Ia menjadi hawa nafsunya untuk bisa bersabar tatkala menjalankan dakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keempat marhala ini disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usulus Salasah. Ay alam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'u masail wal amalu bihinna. Ketahuilah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Usulul Tsalatsah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita seluruhnya, baik laki-lakinya atau perempuannya, untuk mempelajari empat permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama al-ilm. Kemudian al-amal, mengamalkan al-ilm. Ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. As-sabru ala adhafih, dan bersabar tatkala seseorang mendapatkan gangguan-gangguan ketika berdakwah. Ini jihad an-nafs, ada pada empat tingkatan, memiliki empat tingkatan dan telah kita sebutkan perinciannya. Tayyib, adapun dalam bab yang kita sebutkan tadi, taghlid uqubati man amara bi ma'ruf wa aw nahaa 'an munkar wa khalafa qawluhu fi'lah, telah kita sebutkan tiga ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita akan memasuki hadis yang beliau bawakan dalam bab tersebut. Wa an Abi Zaid dari Abu Zaid, Usamah ibn Zaid ibn al-Harithah dari Abu Zaid, Usamah bin Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Usamah seorang sahabat Rasul, anak dari Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Zaid ibn al-Harithah pada zaman jahiliyah, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai anaknya, menunjukkan saking dekatnya dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ibn al-Harithah, yang mana sebetulnya Zaid ibn al-Harithah adalah anak dari seorang budak. Namun Zaid ibn al-Harithah lebih memilih untuk terus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada zaman jahiliyah, naam, mereka orang-orang musyrikin jahiliyah memanggil Zaid bukan ibn al-Harithah, tapi memanggilnya dengan menisbatkan sebagai anak Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad. Karena pada zaman jahiliyah hukum adopsi anak ataukah mengangkat seseorang yang bukan dari nasabnya sebagai anaknya kemudian mengakuinya sebagai anaknya, ini diterapkan. Belum ada syariat yang melarangnya, baru kemudian turun syariat yang tidak membolehkan seseorang melakukan adopsi anak tersebut sampai akhirnya merubah status ayahnya menjadi ayah orang yang mengadopsinya. Hingga dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan ud'uhum li'abaihim, panggillah anak-anak tersebut, kalian nisbatkan nasabnya dengan ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu 'indallah, yang demikian lebih adil di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Adapun Usamah adalah anak dari Zaid ibn al-Harithah. Kedua-duanya sebagai seorang sahabat Rasul dan termasuk dari sahabat Rasul yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang dicintai oleh Rasul dari ayah yang dicintai pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Usamah ibn Zaid Ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga saking dekatnya Usamah bin Zaid ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tingginya kedudukan beliau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, pernah satu ketika ada salah seorang wanita dari Ghamidiyah mencuri barang-barang milik orang-orang yang berada di sekitarnya hingga sampai pada ketetapan harus dihukum had. Kemudian falhasil ketika wanita ini diangkat permasalahannya, kemudian hendak diterapkan akhirnya hukuman had dengan memotong kedua tangannya, maka menjadi besarlah permasalahan tersebut di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita ini adalah dari kalangan orang mulia. Di tengah-tengah mereka, naam, nasabnya mulia, terhormat, dan yang semisalnya. Falhasil sebagian para sahabat Rasul berbincang dengan sebagian yang lainnya, kemudian mencari siapa di antara mereka yang bisa berbicara kepada Rasul, memberikan syafaat untuk wanita Ghamidiyah tersebut. Maka falhasil ada yang mengatakan tidak ada yang berani untuk bicara permasalahan ini kepada Rasul kecuali Zaid, Usamah bin Zaid. Seorang anak yang disayangi oleh Rasul dari seorang ayah yang sangat juga disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mendatangi Usamah bin Zaid bin Al-Harithah, dan beliau yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul dalam riwayat tersebut tidak menerima syafaatnya. Naam. Bahkan Rasul mengatakan lau kana Fatimah, kalau lah semisal Fatimah anak saya sendiri yang melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, maka saya sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Bahkan sebab musabab binasanya umat-umat sebelum Islam, Rasul mengatakan idza saraqa fihi mudda'if tarakuh, wa idza saraqa fihi musyarif, idza saraqa fihi musyarif tarakuh, wa idza saraqa fihi mudda'if aqamu 'alaihi al-had. Bila mana ada orang yang lemah, orang yang mulia melakukan pencurian, mereka tinggalkan. Namun bila mana ada orang yang lemah melakukan pencurian, maka mereka menerapkan hukuman had. Nah, hadis Abu Zaid Usamah ibn Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan kepada kita bahaya dari orang-orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf namun ternyata ia menyelisihinya. Bila kita melihat nama dari Usamah ibn Zaid, beliau menjadikan nama anaknya seperti nama ayahnya, ya kan, Abu Zaid Usamah, padahal ayahnya adalah Zaid. Kalau semisal Zaid itu besar, berarti nantinya Zaid ibni Usamah ibni Zaid ibni Al-Harithah. Naam. Ini dibolehkan. Qala sami'tu, saya mendengarkan kata Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Naam. Fayulqa finnar. Ketika didatangkan, dia dilemparkan ke neraka. Fatan daliqu aqnabu batnihi, maka terurailah usus-usus yang ada di perutnya, wal'iyadzu billah, terurai, keluar, dilempar ke neraka, kemudian ususnya keluar, terurai. Bisa kita rasakan seperti apa sakitnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru firroha. Maka dia pun berputar-putar dengan ususnya tersebut seperti berputarnya seekor himar keledai memutari roha, alat penggiling. Kalau pada zaman jahiliyah, tatkala seorang ingin menggiling gandum yang sebelumnya dari biji-biji yang keras atau yang semisalnya, maka mereka menggunakan sistem tradisional dengan cara mengikatkan alat penggiling tersebut ke seekor keledai, kemudian keledai itu yang berputar. Nantinya akan tergilinglah gandum-gandum yang mereka masukkan di alat tersebut, sehingga mutar dia. Nah, lelaki ini atau orang ini akan berputar dengan ususnya seperti berputarnya seekor keledai mengelilingi roha. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka ahlun nar berkumpul mengelilinginya. Berkumpul mengelilinginya, melihatnya. Mereka heran. Orang tersebut ternyata masuk neraka. Padahal mereka kenal siapa si fulan. Siapa orang yang dilihatnya sebagai seorang yang soleh. Sebagai seorang yang baik. Ya fulan malak, wahai fulan, kenapa kamu, kata mereka. Mereka heran. Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, bukankah dahulu kamu memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Berarti menunjukkan dia kenal siapa si fulan tersebut. Ia mengetahuinya sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang memerintahkan kebaikan. Naam. Fayaqulu bala, maka dia mengatakan bala benar. Kuntu amur bil ma'rufi wal atih. Saya dahulu di dunia memerintahkan yang ma'ruf, namun saya tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan melarang dari yang mungkar, namun saya sendiri melanggar dan melakukan perkara yang mungkar tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Dalam hadis ini nampak jelas bagi kita bahaya seseorang yang memerintahkan kekebaikan, namun ternyata dia sendiri melupakan dirinya. Demikian besar azab dan murka Allah Azza wa Jalla kepada dirinya pada yaumul qiyamah. Atas hal ini Allah Azza wa Jalla ingatkan pula di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah bila kalian mengatakan sesuatu sementara kalian tidak mengerjakannya. Namun yang menjadi pembahasan terakhir yang ingin kita sebutkan di pembahasan sore hari ini adalah termasuk dari perkara yang mungkar di sisi mereka para ulama, bila seseorang tidak mau memerintahkan yang ma'ruf dan tidak mau melarang dari yang mungkar, disebabkan dengan alasan dia sendiri tidak baik, disebabkan dengan faktor dia sendiri masih kurang mempraktekannya dan mengamalkannya. Ini perkara yang mungkar. Hingga sebagian salaf menyebutkan laukana ahadun la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai ma amara ahadun bi ma'rufin wa la yanha 'anil munkar. Bila mana seseorang itu tidak mau memerintahkan yang ma'ruf, tidak mau melarang yang mungkar, hingga pada dirinya tidak ada sesuatu apapun dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka tidak ada seorang pun yang akan memerintahkan yang ma'ruf, dan tidak ada seorang pun yang akan melarang dari yang mungkar. Sehingga tetap wajib baginya untuk mengingkarinya. Nah, wajib baginya untuk mendakwahkan al-ilm, wajib baginya untuk membimbing, memberikan nasihat, walaupun ternyata pada dirinya ada kekurangan. Nah, ini satu kewajiban. Dan bisa jadi semoga saja dengan dia melakukan yang demikian, ia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa bertobat. Ia bisa mengevaluasi perbuatannya dan merubah apa yang selama ini ada pada dirinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pembahasan yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Wal afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.